بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi saya tegaskan pada Anda semua, saya tidak akan pernah merespon hal-hal yang sifatnya, maaf ya, terlibat tidak di media sosial. Itu sampai kiamat, kurang dua hari pun jangan berharap saya merespon. Ya, saya cuma kadang-kadang saya masuk, ikuti hanya ingin tahu saja siapa saja akun-akun dimaksudkan. Saya sudah mengikuti itu semua dan saya lihat, tapi saya tidak berminat untuk merespon, hanya buang-buang energi. Tapi saya selalu baca polanya seperti ini. Kalau setiap kita ada momentum untuk bersatu dan kembali membangkitkan giroh umat untuk mendekat pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan bersatu dalam kebaikan, itu selalu pasti itu. Dan saya sudah dapat polanya. Dan saya sudah dapat akun-akunnya. Paham? Dan itu aja yang muncul. Sekarang banyak yang baru-baru, alhamdulillah, ada muncul supaya masyarakat bisa tahu. Tapi saya tidak tertarik untuk berdebat dengan itu semua. Di polanya selalu sama. Video saya akan dipotong dulu, persis seperti episode pertama. Ya, ini kan sequelnya muncul sekarang ya. Nah, jadi selalu ini tampilkan dulu video potongannya begini. Nanti ada yang post, begitu post nanti akunnya hilang anonim. Selesai. Jadi kadang-kadang setnya hilang. Setelah itu nanti ada bagian yang komentari pakai dalil, nyebarkan dulu dalil. Cuman mengomentari pada yang terpotong, kasihan. Ini kisahnya tidak tuntas. Tidak tuntas karena tidak tuntas pemahaman, jadi bias akhirnya. Saya kadang-kadang suka sedih, di situ kadang saya merasa sedih. Ya, di situ melihat ini komentari serius-serius, cuman komentari yang salah. Dan celakanya ketika diundang, gak datang, itu aja masalahnya. Ya. Jadi, saya sih gak ada masalah, Anda silakan aja dosa-dosa Anda gitu kan. Baik, antum yang tahu yang hadir, antum gak akan ada masalah. Yang gak ada yang ada masalah itu selalu dua. Selalu dua, melihat tidak tuntas, terserah. Mau kuotanya habis, mau macam-macam. Atau yang kedua, memang niatnya begitu, pekerjaannya itu. Ya. Yang ketiga, nanti kalau sudah ada yang pakai dalil, ada bagian yang meributkan. Ribut ini, viral itu. Ah, yang jadi persoalan kadang-kadang teman-teman sekalian, dan ini kadang menghilang jadi kebiasaan. Itu buruk. Jadi saya berikan nasihat pada semuanya, kita nggak usah ikut-ikutan. Dan antum juga jangan angkat, karena pekerjaan itu memang dimaksudkan supaya viral rame. Kalau sudah rame, maaf, penulis dusta, penyebar dusta, itu sama hukumnya, sama-sama pendusta. Daripada antum ributkan yang seperti itu, nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Antum yakin dengan apa yang kami sampaikan, silahkan ikuti. Tidak yakin, gampang, tinggalkan saya, ambil ustaz lain. Selesai. Daripada antum ribut pada hal yang tidak penting, ini nasihat saya. Kalau saya nggak dirugikan, antum yang rugi. Coba, antum belum benar sudah mikirin orang lain. Kalau kita mau diskusi teman-teman, masalah tentang dakwah, tentang ini itu, alhamdulillah. Insya Allah, saya dihidup, dididik dari kecil dalam nuansa dakwah. Dan saya kenal. Insya Allah tokoh-tokoh dakwah ini dari Salafi, dari Ustaz Abdul Qadir Jawa, saya kenal beliau itu. Saya tahu betul perjuangan dakwahnya. Saya ngerti bahkan yang ngasih kesempatan keluarnya, memberikan kemudian kesempatan berdakwah di masjid pertama kali. Saya tahu orangnya. Dari Salafi saya tahu, saya punya data-datanya. Dari sejak saya kecil. Siapa yang keluar Salafi dulu, bukan yang zaman now. Ya? Itu yang ke Kalimantan, ke pedalaman itu ada. Karena datangnya ke rumah kami. Sebagian kami yang takin duatnya itu. Tapi kami tidak suka membuka hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Kita tahulah, kalau yang sepuh-sepuh itu kita paham. Makanya kalau datang ke sini silaturahim, yang datang itu alhamdulillah ngerti. Begitu pulang, oh paham, begini-begini. Ujungnya makan nasi goreng sama-sama. Senyum dan komentar lagi. Ya, kami punya kalau mau kami buka. Ada videonya, ada kameranya, ada CCTV-nya, ada. Cuman saya tutup semua itu. Satu, supaya untuk maslahat. Kedua, supaya tidak ada gejolak. Ketiga, supaya antum gak antipati. Sebab kalau orang sudah antipati, akan lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Saya sering sampaikan pada antum, sekalipun ada orang pernah menahdir saya, punya kebaikan, jangan tinggalkan kebaikannya. Cukup tinggalkan keburukannya, kebaikannya ambil. Antum gak suka saya, terserah. Tidak harus semua suka pada saya. Saya tidak mengharap disukai antum, karena saya sudah ada yang menyukai. Istri saya suka saya. Anak saya suka saya. Saya gak peduli manusia tidak suka dengan saya. Yang penting Allah ridha dengan saya. Paham ya? Jadi itu manhaj kita. Ambil yang ada manfaat, tidak ada manfaat, antum tinggalkan. Ya, tidak suka antum tinggalkan. Ini kan yang aneh, tidak suka ribut dan nyaksikan lagi. Lihat sampai akhir. Terus dibikin tidak suka, aneh antum. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah disampaikan, kalau ada yang seperti itu, sudah cukup tinggalkan saja. Sampaikan, antum terlambat ya gitu. Udah, tutup tinggalkan, enggak perlu diungkit lagi. Jelas sampai sini? Taib. Alhamdulillah.